kerjaan untuk membebaskan dirinya, untuk membebaskan dirinya. Sebenarnya bab ini terkait juga dengan bab yang sebelumnya, di mana barang siapa yang memerdekakan saham kepemilikannya pada seorang budak. Jadi satu orang budak itu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, satu dari mereka ini memerdekakan atau membebaskan bahagiannya. Ya, membebaskan bahagiannya berarti sebahagian dari budak itu bukan budak lagi. Jadi misalnya kalau taruhlah kalau seandainya yang memiliki budak itu tiga orang, satu dari tiga orang ini telah membebaskan bahagiannya dari pada budak itu. Kemudian tentu budak ini sebahagian budak sebagian tidak, tetapi tetap statusnya budak. Statusnya budak dan dia bukanlah seorang yang bebas, karena di sana ada dua orang lagi yang memilikinya. Makanya dalam hadis yang pertama dan kedua kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bila mana yang berniat untuk memerdekakan budak ini memiliki harta lebih. Nah, lalu dia mengukur nilai budak tersebut, menghitung berapa bila mana budak itu dijual secara semuanya. Kalau seandainya dia memiliki uang seharga bila mana harga budak itu dibagi tiga, maka 2/3 dia punya uang, maka dia uang tersebut dia bayarkan kepada dua orang temannya. Nah, dua orang temannya dibayarkan kepada dua orang temannya, maka budak itu sudah menjadi merdeka dan bebas secara total. Dan orang ini telah mendapatkan keutamaan membebaskan budak. Tetapi kalau sekiranya hanya bahagiannya saja yang ia bebaskan, mati budak itu tetap budak walaupun ada kebebasan sedikit di badannya atau di pada dirinya, cuma muamalah dengannya tetap muamalah budak. Ini bab yang pertama. Sementara bab yang sekarang ini, yang tadi kan kalau dia punya harta yang membebaskan sahamnya ini, dia bayarkan kepada dua temannya, maka budak itu sudah bebas. Ya, sudah bebas walaupun dia hanya niatnya membebaskan satu orang. Niatnya hanya membebaskan bahagiannya saja, sahamnya. Ketika dia bayar hak dua temannya, berarti secara tidak langsung dia telah memerdekakan satu orang budak. Ya. Sementara yang sekarang ini, bab kita sekarang ini, enggak. Dia dibebaskan, kemudian dia diperintahkan untuk mencari uang. Diperintahkan untuk bekerja, mencari nafkah, yang tujuannya adalah untuk menebus dirinya pada dua orang yang lain. Ya, solusi atau opsi pertama tadi adalah pemilik saham yang memerdekakan itu diperintahkan untuk membayar bahagian temannya, maka bebaslah budak ini. Opsi yang kedua sekarang, tidak. Budak yang sudah dimerdekakan ini dipersyaratkan, saya akan merdekakan saham saya, tetapi kamu harus bekerja setelah itu. Taruhlah budak itu misalnya tiga hari, karena kan punya tiga orang. Satu hari pada si fulan, satu hari pada si fulan. Nah, satu hari yang bagian saham yang memerdekakan ini, dia bekerja mencari nafkah, karena dia bukan budak lagi. Mencari nafkah untuk menebus saham yang ada pada dua orang ini. Ini opsi yang ada pada bab yang sekarang ini, bab tentang usaha budak untuk menebus dirinya sendiri. Ya, dalam kasus seperti yang tadi. Ya. Dan bisa juga kasusnya adalah dia melakukan mukatabah, karena dalam istilah perbudakan ini ada namanya mukatabah. Dia tekan kontrak dengan tuannya bahwasanya saya akan, pokoknya di luar tugas dari budaknya, dari tuannya, dia akan mencari pekerjaan di mana hasilnya untuk dia sendiri. Ya, hasilnya untuk dia sendiri, misalnya tekan kontraknya, saya akan membayar kepadamu 200 dinar misalnya. 200 dinar seharga diri saya dalam jangka 4 tahun. Ya, jadi di kreditnya dirinya sendiri. Dengan transaksi mukatabah. Yaitu mukatabah membayar kepada tuannya sebagai harga dirinya. Nanti kalau sudah terbayar semua, maka secara tidak langsung dia sudah jadi bebas. Ya, ini kasus yang lain, bukan seperti ini. Dia memang milik satu orang, tetapi dia tekan kontrak dengan tuannya, membayar seukuran begini, kemudian dalam waktu begini. Maka setelah pembayaran dan waktu itu telah habis dan pembayarannya lunas, maka dia secara otomatis jadi bebas. Ini namanya mukatabah. Ya. Sementara yang sekarang ini dalam kasus yang tadi, yang pertama, ketika satu orang budak dimiliki oleh lebih dari satu orang dan yang satu membebaskannya, yang lain tidak, maka yang membebaskan ini memberikan persyaratan. Saya akan membebaskan bagian saya, tetapi saya memberikan persyaratan kamu untuk bahagian saya itu bekerja. Ya, bekerja cari nafkah, cari uang untuk membayar dirimu, karena yang mereka kan sahamnya tidak punya uang lain. Dia hanya bisa membebaskan sahamnya dan dia tidak bisa membayar kepada dua teman yang memiliki saham yang sama. Maka dia persyaratkan kepada budak ini, ya, kamu bekerja dan cari duit dan kamu yang akan membayarkan kepada dua teman saya. Jadi kamu nanti akan bebas, kata yang memerdekakan sahamnya ini. Ini maksud dari bab tentang usaha budak untuk menebus dirinya sendiri. Menebusnya dalam kasus yang tadi. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 3690. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal-lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an an-Nadhr ibn Anas an an-Nadhr ibn Anas an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن قال يضمن. Hadisnya dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda tentang al-mamluk, itu budak, tentang budak yang dimiliki oleh dua orang. Al-mamluk bainar rajulain, itu budak yang dimiliki oleh dua orang. Fayu'tiku ahaduhuma, lalu yang satu memerdekakan. Ketika dia memerdekakan, dia mengatakan, kamu jamin kepada saya untuk bisa membayar. Membayar bahagian teman saya, saham teman saya. Baru saya merdekakan. Ya. Ini yang saya maksud tadi, yang punya saham pertama ini dan yang berniat untuk membebaskan, tetapi pembebasannya bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia katakan, saya bebaskan saham saya, tetapi dengan syarat engkau membayar ke orang yang kedua, ya, maka secara otomatis engkau bebas. Ya, engkau bebas dan tidak milik siapa-siapa lagi. Ini yang dimaksud dengan jaminan yang diminta oleh orang yang memerdekakan bahagiannya kepada budak. Jaminan itu adalah mencari duit untuk membayar saham teman yang kedua. Sementara yang pertama sudah bebas. Katanya bahagian saya sudah saya bebaskan, kamu sudah bebas menurut bahagian saya, tetapi kamu harus berikan jaminan bahwa engkau bisa membayar kepada orang kedua. Ya, orang kedua, dan nanti kamu secara total jadi orang merdeka, tidak lagi budak. Tetapi kalau sekiranya bahagian satu saja dibebaskan, maka tetap saja ini budak nilainya. Ya. Statusnya tetap budak karena masih dimiliki oleh orang yang kedua, walaupun sebahagiannya. Kalau seandainya mereka punya dua hari, Satu hari untuk si A, satu hari untuk si B. Maka satu hari budak ini merdeka, satu hari tidak. Ya, satu hari dia menjadi orang yang merdeka, satu hari bukan lagi masih dalam keadaan budak. Tetapi yang memerdekakan sebahagian itu memberikan persyaratan dengan mengatakan, bahagian saya merdekakan, tetapi dengan syarat engkau harus membayar kepada orang yang kedua miliknya, sahamnya. Ya, ini yang dimaksud oleh bab yang sekarang ini. Dan di sini kata-katanya yadman, terjemahannya adalah dia menanggung atau dia memberikan jaminan, yaitu budak. Ya. Dia menanggung atau memberikan jaminan pembayaran hak kawan serikatnya. Ya. Hak kawan serikat. Kalau seandainya dari makna ini berarti yang membayar siapa? Yang memerdekakan. Ya. Memerdekakan. Kalau dimasukkan dalam kurungnya, pembayaran hak kawan serikatnya berarti yang membayar, yang memerdekakan. Ya. Tetapi saya memahami dari syarah para ulama, justru yang memberikan persyaratan itu adalah dia yang membebaskan, tetapi memberikan persyaratan kepada budak. Makanya judulnya tentang usaha budak untuk menebus dirinya. Berarti bukan yang memerdekakan, tetapi budak itu yang diberikan persyaratan. Saya akan bebaskan dari bagian saya, tetapi kamu, karena saya melihat kalau saya bagian saya saja yang dibebaskan, kamu tetap budak. Ya. Makanya saya bebaskan bagian saya dan bagian teman saya kamu harus bayar. Kamu harus bekerja, kamu harus cari duit. Ya, kapan dia cari duit? Ya, waktu dia bukan budak lagi. Kan dia bebas bekerja dan tidak, dan harta usahanya itu kan bukan milik siapa-siapa tapi milik dia sendiri. Maka dia punya kesempatan untuk mengumpulkan uang membayar bagian yang kedua yang tidak membebaskan. Ya. Membayar bagian yang kedua untuk tidak membebaskan. Maka kata yadman ini yang saya pahami adalah si budak itu memberikan jaminan untuk membayar atau menebus dirinya dengan membayar kepada bagian yang kedua, kepada orang yang kedua. Baiknya saya bacakan terjemahan hadis ini, ya, dari baris nomor 5 dari atas. Dari Nabi SAW, beliau bersabda mengenai seorang budak yang dimiliki dua orang tuan. Lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan budak tersebut. Ya. Qala, kata beliau di sini juga. Ya. Beliau, Nabi SAW mungkin berkata, qala bersabda, beliau bersabda, yaitu Nabi, dia menanggung. Dia menanggung atau dia menjamin, ini kemungkinannya seperti yang di dalam kurungnya, pembayaran hak kawan serikatnya. Jadi yang membebaskan bahagiannya itu yang membayar kepada temannya ini. Dia yang mengatakan, pokoknya bahagian kamu itu saya akan membayar. Tetapi mungkin waktunya lama. Tetapi kalau kita baca bab, judul babnya, maka yang membebaskan ini yang mengatakan kepada budak tadi, saya bebaskan bagian saya, tetapi kamu dengan syarat kamu harus mencari uang, mencari duit untuk membayar bagian teman saya. Ya. Meminta jaminan dari budak tersebut. Ya. Karena saya ingin kamu bebas semuanya, bukan hanya bagian saya saja yang kamu bebas, tetapi semuanya, artinya ada bagian teman saya juga kamu bebas. Artinya kamu menjadi manusia biasa. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya, 3691. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Amrun An-Naqid qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an ibni Abi Arubah an Qatadata an An-Nadhr ibn Anas an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya. Man a'taqa shiqsan lahu fi 'abdin fa qalasuhu fi malihi in kana lahu mal fa in lam yakun lahu malun istus'iyal 'abdu ghayra mashquqin alayhi. Ini yang saya pahami tadi. Ada dua opsi ya, dijelaskan dengan rinci di dalam hadis yang sekarang ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan bahagian atau sahamnya pada seorang budak, fakhalasuhu fi malihi in kana lahu mal. Ini opsi yang pertama. Maka untuk membebaskan budak ini secara total, maka dengan opsi pertama dia membayar kepada kawan yang memiliki budak itu juga, kalau seandainya orang ini punya uang. Ya, saya contohkan lagi, si A si B punya seorang budak. Ya, kedua-duanya memiliki bahagian pada seorang budak. Si A membebaskan bahagiannya, lalu dia punya uang. Ya, punya uang untuk membayar kepada kawannya si B bahagian yang ia miliki pada budak ini. Taruhlah kalau dihitung budak ini harganya 100 juta. Nah, dia telah membebaskan, berarti tersisa 50 juta lagi yang harus dibayarnya kepada temannya. Dia punya uang 550 juta, dia memberikan kepada kawannya, budak ini saya bayar kepadamu bahagianmu dan budak ini sudah saya merdekakan. Berarti dia sudah jadi bebas. Itu opsi pertama. Opsi kedua, fa'in lam yakun lahu mal. Kalau sekiranya yang membebaskan sahamnya ini pada budak itu tidak punya harta lain, maka istus'iyal abdu, dia membebankan budak tersebut untuk berusaha. Itu yang saya maksud tadi. Dia katakan kepada budak, wahai fulan, kamu tahu bahwasanya kamu ini dimiliki oleh saya dan dia. Bagian saya sudah bebaskan. Tetapi bagian dia saya syaratkan kepadamu untuk mencari kerja, mencari uang, membayar kepadanya. Ya, membayar kepadanya, baru saya membebaskan bagian saya. Jadi dia membebaskan dengan syarat. Ya. Karena dia tidak mau. Ya, dia tidak mau budak itu bebas separohnya. Dia ingin budak itu bebas total. Maka dia ketika menyampaikan kepada budak itu bahwasanya dia membebaskan bagiannya, dia memberikan persyaratan. Saya bebaskan bagian saya, tetapi kamu harus mencari uang untuk menebus sisanya kepada teman saya. Kalau budak itu menyanggupi, maka orang ini kan sudah seakan-akan membebaskan budak secara total. Karena dia yang menyebabkan budak ini bisa menebus dirinya ketika dia mengatakan bagian saya bebaskan dan kamu dengan syarat bekerja nantinya dan membeli dirimu dari si fulan. Berarti kalau budak ini berhasil nantinya membayar dirinya, maka yang si A ini seakan-akan telah membebaskan budak satu orang. Karena dia yang menyebabkan budak ini punya kesempatan untuk membayar. Dia juga yang memberikan persyaratan kepada budak ini dalam membebaskan dirinya, saya bebaskan bagian saya tetapi dengan syarat engkau bekerja dan membayar bagian teman saya. Ini opsi kedua dan ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Ya, makanya kata-kata ya teman tadi saya lebih cenderung budak itu memberikan jaminan kepada yang membebaskan. Ya, dia katakan, kalau kamu memang bisa menjamin untuk membayar, maka kamu saya bebaskan. Ya. Jadi budak itu yang menjamin untuk mencari uang untuk membayar bahagian temannya yang lain. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pelajaran kita ini hanya sebatas maklumat. Ya, karena memang tidak akan ada prakteknya lagi. Tidak akan ada prakteknya pembebasan budak. Dan tentu kita tahu dari sini betapa berlomba-lombanya orang-orang dahulu untuk membebaskan budak. Berlomba-lomba kaum muslimin di masa dahulu untuk mencari pahala dalam membebaskan budak. Karena itu ibadah. Ya, karena itu ibadah. Baik, kita lanjutkan. 3692. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa yani ibn Yunus an Sa'id ibn Arubah bi hadzal isnad وزاد إن لم لكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مسقوق عليه. Ini sama dengan hadis yang kedua tadi, tapi saya satu yang belum saya sampaikan tadi. Ketika dia mempekerjakan budak tersebut untuk mencari uang, Nabi SAW berpesan dengan tegas, jangan sampai memberatkan dia. Ghairu masquqin alaihi. Di ujung terjemahannya apa? Maka budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekakan diri tanpa mendapatkan kesulitan. Artinya tanpa disyaratkan untuk bekerja, tetapi jangan sampai dipaksa-paksa. Jangan sampai diberat-beratkan untuk misalnya dia harus membayar 50 juta tetapi kamu harus bekerja dari pagi sampai sore. Nah, ini kan memberatkan. Ya, jadinya tidak memerdekakan itu tidak ada terkesan keluar dari tujuan beribadah. Ya, dengan tujuan beribadah memaksa, Nabi SAW justru mengingatkan jangan sampai memberatkan budak itu. Kalau memang memasyaratkan dia bekerja, maka jangan sampai memberikan waktu misalnya. Selama 2 bulan kamu harus bisa mengumpulkan uang 50 juta. Ini kan memberatkan. Ya, memberatkan. Kamu misalnya bisa bila perlu dibantu sebagiannya. Orang ini membantu, saya sediakan uang 30 juta, sisanya 20 juta kamu bekerja dalam jangka waktu misalnya 2 tahun. Nah, baru saya bebaskan bagian saya. Ini saya pahami dari apa yang diungkapkan oleh Nabi, ghairu masquqin alaih, tanpa memberatkan dia, memberatkan budak tersebut mencari uang yang besar dalam waktu yang singkat. Ya. Itu hadis 3692 dan hadis yang terakhir di bab yang kedua ini 3693. Ya. Imam Muslim mengatakan hadatsani Harun bin Abdullah qala hadatsani Wahab ibnu Jarir qala hadatsani Abi qala sami'tu Qatadah يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. Ya, jadi dihitung total harga budak tersebut baru dibagi dua. Ya, berarti kalau dibagi dua baru tahu berapa bagian orang yang tidak membebaskan itu. Nanti dibayar dengan harta, dibayar dengan uang, dan akhirnya budak ini bebas secara sempurna. Itulah kaum muslimat yang dirahmati Allah, bab yang kedua menjelaskan tentang memperkerjakan budak untuk mencari uang, menebus sisa dari harganya. Ini menunjukkan bahwasanya budak itu barang milik yang bisa diperjualbelikan. Ya, yang bisa diperjualbelikan. Kaum muslimin, setelah terjadi peperangan dan setelah disyariatkan jihad, maka mereka tetap melanjutkan hukum internasional ketika itu, yaitu harta rampasan perang hak milik apapun juga, baik itu orang, ya, hak milik. Makanya budak-budak yang muncul dari kaum muslimin ketika itu yang ada baru itu hasil dari harta rampasan perang. Tawanan-tawanan perang itu menjadi budak. Ya. Ini yang ada di zaman sebelum Islam datang. Ya, jadi budak itu pertama disebabkan oleh harta rampasan perang. Ya. Kemudian turun-turunan dari orang yang awalnya budak. Ya. Turunan dari orang-orang yang awalnya budak. Laki-laki perempuan keduanya budak, kemudian dia menikah. Ya, menikah kemudian punya turunan. Turunannya itu semuanya budak. Turunnya budak. Kecelama suami dengan istri budak. Tetapi kalau sang istri budak, suaminya tidak budak, suaminya bebas, atau yang membuat dia lahir melahirkan anak itu laki-laki yang bebas, maka anaknya bebas, anaknya bukan budak. Ya. Makanya seringkali tuan menggauli budak perempuannya. Nanti anak, kalau seandainya melahirkan, maka anak dari perempuan ini menjadi bebas. Dan ini yang disinyalir oleh Nabi sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadis, wa antalidal amatu rabbataha. Ketika budak melahirkan tuannya. Tuannya maksudnya bebas, anak tuannya. Ya, anak yang dilahirkannya itu bebas, dan kalau seandainya tuannya itu meninggal dunia, kan yang akan menjadi tuannya siapa? Anaknya sendiri, karena ada yang lain. Kalau seandainya tuan itu dari suami, dari istri sahnya, dari istri dari sama-sama bebas, itu tidak punya anak, dia punya anak dari budak perempuannya yang dia gauli, maka yang akan memiliki nanti ada siapa? Adalah anak sendiri. Ya, ibu dijadikan budak, atau ibu budak dari anaknya. Anaknya sendiri. Ini yang dimaksud. Wa antalidal amatu rabbata, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Karena anaknya itu menjadi tuan, bebas. Itu dalam kondisi ketika tuannya menggauli dia, kemudian dia mengandung, anak yang dilahirkannya itu bukan budak, tetapi merdeka. Yang budak dalam turunan ini artinya ketika ayah dan ibu budak, maka anak yang dilahirkan budak. Nikah lagi budak dengan budak, lahir anak lagi budak. Menikah budak dengan budak, lahir lagi budak. Itu berkembangnya perbudakan yang kedua disebabkan oleh peperangan. Ini budak yang baru. Munculnya budak disebabkan oleh terjadi peperangan, kemudian tertawan. Ya, dalam peperangan itu banyak orang, laki-lakinya budak, perempuannya budak. Laki-lakinya budak, perempuannya budak, dan ini bukan aturan Islam. Ini bukan aturan Islam, tetapi aturan yang berlaku ketika Islam tiba. Aturan yang berlaku ketika Islam tiba, dan namun Islam dengan syariatnya yang santun, yang penyayang, maka mulailah Islam membenahi aturan yang baku itu, aturan yang lama, dengan menganjurkan memerdekakan budak, menetapkan hukuman denda bagi orang yang melakukan kesalahan dengan memerdekakan budak, dan juga dengan cara merubah pandangan seorang muslim terhadap budaknya. Ketika seorang muslim memiliki budak, maka muslim itu melihat budaknya sebagai saudaranya. Kata Nabi SAW demikian. Kalau seandainya seorang muslim dengan budaknya menganggap dia saudara, memberikan pekerjaan yang mampu dilakukannya, kalau seandainya berat maka dia membantunya, maka sudah mulai hilang kesan perbudakan. Kemudian Islam juga mengatakan, kalau seandainya kalian beri dia makan, maka berilah makan dari makanan yang kalian makan. Tidak ada lagi perbedaan. Pakaian pun demikian. Berilah pakaian yang dari pakaian yang kalian pakai. Kata Nabi SAW. Jadi habis mulai melihat budak itu pun sudah berubah, kemudian anjuran untuk memerdekakannya, kemudian denda-denda yang ditetapkan bagi mereka yang melanggar dengan memerdekakan budak, akhirnya lambat laun, sedikit demi sedikit perbudakan hilang, akhirnya tidak ada lagi budak. Ya, tidak ada lagi budak. Bukan disebabkan dengan munculnya peraturan internasional sekarang ini, dah dalam Islam. Bukan disebabkan oleh situasi, tetapi karena Islam itu sendiri yang mengentaskannya, yang menghilangkan perbudakan dengan syariatnya. Wallahu ta'ala alam. Itu bab yang kedua, dan kaum muslimin kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya. Bab yang ketiga, innamal wala'u liman a'taqa. Ya, bab yang ketiga, sesungguhnya wala' ini nasab. Ya, nasab. Ya, nasab, sungguhnya nasab dinisbatkan kepada orang yang membebaskan. Ya, orang yang membebaskan. Ini aturan Islam. Budak itu karena dia sudah bebas, tidak mungkin dinasabkan kepada orang tuanya yang masih budak. Ya, seorang si A misalnya sudah dibebaskan oleh si Fulan. Oleh orang taruhlah yang masuk dalam kasus tadi, dua orang yang memiliki budak, kemudian salah satunya membebaskan bagiannya, kemudian dia membayar bagian untuk kawannya, maka orang ini sudah jadi bebas. Yang budak yang sudah bebas ini ketika dinasabkan, dia tidak nasabkan kepada ayahnya, misalnya Abdullah, misalnya namanya Abdullah budak ini, atau ya namanya Abdullah, kemudian nama ayahnya Bakar. Nama ayahnya Bakar yang budak. Ketika dia sudah jadi bebas, dia tidak dinasabkan kepada ayahnya, Abdullah bin Bakar, tidak. Abdullah bin Bakar, karena akan memberikan kesan dia masih budak. Lalu bagaimana caranya? Dalam Islam dibuat aturan agar budak itu jelas tampak dia bebas, dengan menasabkan dia kepada yang membebaskannya. Ya. Misalnya Abdullah bin Abdurrahman. Maula Abdurrahman. Ini bukan ibn lagi, Abdullah Maula Abdurrahman. Ya, Abdullah Maula Abdurrahman. Dia tidak dikenal dengan ayahnya yang budak, tetapi dia dikenal dengan yang membebaskan dia. Kalau dikenal dia dengan ayahnya, maka dia pandangan orang tetap budak. Tetap budak. Oh, anak si fulan budak dia tuh. Ya. Tetapi kalau dia disebutkan kepada yang membebaskan dia, Maula, maka naik dia statusnya. Ini aturan Islam ini. Ya, tidak akan kita temukan kepada yang, dalam syariat yang lain. Ya, makanya bab ini membahas tentang itu. Bahwasanya budak yang sudah dibebaskan, dia dinasabkan kepada yang membebaskan secara wala. Secara wala yaitu secara maula. Ya, makanya seringkali kita mendapatkan istilah fulan maula fulan. Ya, seperti Nafi Maula bin Umar. Ini ulama hadis terkenal, ya, dan yang sangat kuat hafalannya. Abdullah bin Umar membebaskan beliau, Nafi. Kemudian nanti dia dinasabkan kepada Abdullah bin Umar dengan Maula. Nafi Maula ibni Umar. Ya. Ada lagi Maula ibn Abbas. Dan bahkan ada Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dikatakan maula kepada orang bebas, dia naik derajatnya. Panggilannya saja itu sudah menjauhkan dia dari istilah budak. Tetapi kalau tetap dinasabkan kepada ayahnya, dipanggil dengan ibnu fulan, seakan-akan dia masih budak. Seakan-akan dia masih budak. Maka bab ini menjelaskan demikian. Sungguhnya wala itu kata-kata maula, terjemahannya di sini adalah loyalitas. Budak menjadi milik orang yang memerdekakannya. Dia dimaulakan kepada yang membebaskannya. Dan ini yang seringkali kita temukan, fulan maula fulan, fulan maula fulan, disebabkan oleh ini dia dinasabkan kepada orang yang membebaskan dengan kata-kata maula, bukan ibn, karena ibn itu lahiran. Ya, tetapi maula. Kita baca hadis yang pertama, 3694. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi'in an ibn Umar. Ini antara Imam Muslim dengan Ibn Umar berapa orang? 1, 2, 3. Ya. Baru Ibn Umar, ya. Nafi' di sini yang saya maksud maula tadi. Ya. Maula Ibn Umar, dia mantan budak Ibn Umar yang dibebaskan oleh Ibn Umar. Maka dia dinamakan dengan Maula Ibn Umar. Dan dia murid terdekat dan sangat kuat, bahkan melebihi anak Abdullah bin Umar sendiri. Abdullah bin Umar itu punya anak perawi hadis juga, namanya Salim. Ya, Nafi' ini lebih kuat, lebih banyak hafalannya, dan lebih dikuatkan oleh para ulama daripada anak Abdullah bin Umar sendiri, Salim. Ya. Tiga orang, ya. Sementara hadis yang sebelumnya, ya, hadis nomor 3690, antara Imam Muslim dengan Abu Hurairah berapa orang? Muhammad ibn Musanna dengan kawannya 1, kemudian Muhammad ibn Ja'far 2, kemudian Su'bah 3, kemudian Qatadah 4, kemudian Nadhr ibn Anas 5, kemudian Bashir ibn Nahik 6. 6 orang. Ya. 6 orang antara Imam Muslim dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar setingkat atau tidak? Setingkat, kalau sama-sama para sahabat. Di sini 6 orang yang di hadis yang sekarang kini, itu tadi berapa orang? 3. Menunjukkan betapa tingginya sanad yang sekarang ini dengan sanad yang tadi. Ya. Yang tadi pemisah antara Imam Muslim dengan Abu Hurairah itu 6 orang. Yang sana namanya nuzul atau nazil. Jauh jarak antara Imam Muslim dengan sahabat Nabi. Dan di sini dekat sekali antara Imam Muslim dengan sahabat Nabi SAW. Dia dengan Nabi SAW 4 orang. Semakin sedikit perantara antara seorang perawi dengan Nabi itu, semakin tinggi nilai hadis tersebut. Ya. Semakin jauh dari kemungkinan-kemungkinan kekurangan. Semakin sedikit. Ya, tetapi jangan dibuat-buat sedikit-sedikit. Ini juga tidak benar. Tapi jelas aturannya, seperti sekarang ini antara Imam Muslim dari gurunya Yahya bin Yahya, kemudian dari Imam Malik, kemudian Imam Malik dari anak dari Nafi', dari kemudian dari Abdullah bin Umar. Kemudian di Abdullah bin Umar di sini meriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, sahabat dari sahabat. Ya, ini juga termasuk hal yang spesial dalam hadis ketika seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ini di antara hal-hal istimewa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu riwayatus sahabi anis sahabi. Seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Di sini Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Aisyah, annaha aradat an tashtariya jariyatan tu'tiquha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu ketika menginginkan untuk membeli seorang budak perempuan untuk dibebaskan. Ya, dia tidak punya budak, tetapi dia ingin membebaskan budak. Maka caranya bagaimana? Dibeli dulu budak. Harus dimiliki dulu. Dibeli berarti sudah berpindah tangan kepada dia. Merupakan sudah milik dia. Lalu setelah sudah miliknya atau setelah miliknya, maka budak ini dibebaskan. Ini yang dikehendaki oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dia ingin membeli seorang budak wanita, tujuannya untuk dibebaskan, bukan untuk dimiliki. Niat ini saja sudah mulia. Ya. Faqala ahluha, kata keluarga budak perempuan ini, nabi'ukiha ala anna wala ahalana. Jadi Aisyah tawar-menawar dengan keluarga orang tua budak perempuan tersebut. Bapak, ibu, ini anak ibu akan saya beli. Ini keluarga budak ini. Ya. Anak ibu akan saya beli. Tujuan saya membelinya untuk saya membebaskan. Ya. Kata keluarganya, kata orang tuanya, tidak apa-apa, kami jual, tetapi nanti kalau dia sudah bebas, tetap status nasabnya kepada kami. Ya. Maksudnya apa? Taruhlah namanya budaknya itu namanya Salihah. Nanti kalau dia sudah bebas, nanti nama nasabnya tetap kami. Salihah binti Abdurrahman misalnya, ayahnya yang masih muda. Ya. Ini yang persyaratan yang diminta oleh keluarga perempuan tersebut. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan persyaratan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'uki dzaliki fa innamal wala'u liman a'taqa. Jangan sampai menghalangi kamu itu. Artinya apa? Karena Aisyah masih menangguhkan untuk membeli karena persyaratan tadi. Ya. Aisyah belum menekan transaksi tadi karena maunya Aisyah itu walaknya tidak kepada orang tuanya lagi. Karena kalau masih tetap orang tuanya, dia masih terkesan budak. Maka Aisyah menunda. Sampai dia mengadukan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, terus lanjutkan dengan transaksimu dan ketahuilah bahwasanya wala itu bagi orang yang membebaskan. Ini hadisnya. Fa innamal wala uliman a'taqa. Wala, penisbatan maula atau nasab seorang budak yang sudah dibeli dan sudah dibebaskan, itu dinasabkan kepada yang membebaskan dia, tidak kepada orang tuanya lagi. Makanya tidak dikenal terkadang budak-budak yang sudah bebas itu siapa orang tuanya. Kenapa tidak dikenal? Agar agar hilang dari kehidupannya kesan budak. Ya. Agar hilang dari kehidupannya kesan budak. Ini bagaimana Islam membersihkan perbudakan dengan cara yang sangat bijaksana. Walaupun dia bebas, tapi dia nasabnya juga kepada orang tuanya, seakan-akan tidak bebas. Makanya Islam mensyaratkan budak yang sudah dibebaskan, maka nasabnya kepada orang tuanya itu ditutup, sementara dia dinasabkan kepada yang membebaskannya yang merdeka. Maulat, dinasabkan bukan dengan ibn, ini artinya berdusta. Islam tidak menganjurkan untuk berbuat dosa, tetapi dengan istilah apa? Maula tadi. Istilah maula yaitu orang yang dimaulakan kepada itu yang telah membebaskan dia, yang telah membebaskan dia. Maula, makanya Barirah ini, nama budak perempuan tadi namanya Barirah. Ya, Barirah ini dinasabkan maula kepada Aisyah. Barirah maula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barirah maula Aisyah. Dan Barirah ini juga yang nanti punya suami. Dia punya suami, kalau saya salah namanya Mughith. Ya. Nama suaminya Mughith. Suaminya ingin ada yang membebaskan dia. Kan awalnya kan mereka sama-sama budak. Ya, sama-sama budak. Kemudian si perempuan Barirah ini dibeli oleh Aisyah untuk dibebaskan, dan dia sudah bebas. Karena persyaratannya bukan dinasabkan kepada orang tuanya, tetapi kepada Aisyah. Maula. Lalu setelah dia Barirah ini sudah merasa merdeka, ini bagaimana Islam memang memberikan atau berupaya untuk mengikis habis perbudakan. Maka dia merasa tidak pantas menjadi suaminya budak. Dan wajar memang. Maka dia memisahkan diri atau menceraikan diri, karena aturan mainnya kan tentu masalah perbudakan. Dia menuntut cerai suaminya, Mughith. Dan Mughith karena dia juga muslim, ya, menghibah-hibah untuk meminta Barirah kembali kepadanya. Barirah sama sekali tidak lagi tertarik kepadanya. Kemudian Mughith meminta syafaat kepada Nabi. Ya, dia meminta agar Nabi membicarakan kepada Barirah agar dia menerima Mughith kembali. Ya, dibujuk oleh Nabi. Ketika Nabi memperbincangkan Mughith di hadapan Barirah, maka Barirah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini perintah? Ini seorang mukminah. Apakah ini sebagai perintah atau hanya sebatas syafaat? Ya, kalau perintah, sam'an wa ta'ah. Ya, kalau itu perintah darimu agar saya balik kepada Mughith, maka saya akan mentaati. Faktor agama. Tetapi kalau hanya sekadar memberikan syafaat dan hanya usulan saja, maka saya tidak butuh Mughith. Ya. Mughith sudah menangis-nangis, benar-benar cintanya luar biasa kepada Barirah. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, tidakkah kalian takjub dengan besarnya cinta Mughith kepada Barirah dan besarnya kebencian Barirah kepada Mughith? Ya. Ini luar biasa, kalau hati sudah terbalik, tidak akan mungkin bisa dipersatukan kembali. Makanya terkadang perceraian itu adalah pintu keberkahan. Terkadang ya, perceraian itu membukakan keberkahan ketika orang diputuskan bercerai. Makanya ada sebagian orang mengatakan kepada kita, banyak Ustaz, saya tidak mungkin lagi bersama dengan dia. Melihatnya saja sudah tidak ada ketertarikan. Dan ini yang ada pada Barirah, sementara Mughith benar-benar mencintai cinta yang besar. Ya, Barirah. Tetapi memang Barirah karena tidak menginginkan, statusnya sudah berbeda. Dia sudah merdeka sementara suaminya budak. Maka tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali. Dan Nabi SAW karena hanya sekedar memberi syafaat, maka dia tetap mengesahkan keputusan Barirah sendiri, bahwasanya dia tidak mau kembali kepada Mughith. Ya, maka Nabi SAW katakan, tidakkah kalian para sahabatku takjub dengan besarnya cinta Mughith kepada Barirah dan sebaliknya besarnya kebencian Barirah kepada Mughith? Sama sekali tidak mau balik. Ya. Tetapi kalau itu perintah agama, apapun konsekuensinya. Makanya dia katakan, ini perintah atau hanya sekedar syafaat? Kalau perintah, udah. Bagaimana mereka melupakan kepentingan diri mereka sendiri demi perintah Nabi. Ya. Apapun resikonya, kalau itu perintah agama, mereka tetap, jangankan untuk hanya sekedar menerima Mughith, untuk mengorbankan jiwa dan raga, mereka bersedia demi perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini yang diungkapkan oleh Sa'ad ibn Mu'ad atau Sa'ad ibn Ubadah kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika Nabi memberikan isyarat bahwasanya, karena sebelumnya perjanjian antara Nabi dengan orang Ansar itu membela hanya di Madinah. Ya. Mereka berbaiat untuk mempertahankan jiwa raga Nabi, membela Nabi bila mana ada musuh yang menyerang dari luar ke Madinah mencari Nabi. Maka orang Ansar telah bersumpah untuk mempertahankan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekarang mereka sudah jauh dari Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tujuan untuk berperang. Tujuan untuk berperang pertama mencegat kafilah dagang, kemudian ternyata peperangan yang dikehendaki oleh Allah. Sementara yang banyak dalam pasukan tersebut dari orang Ansar. Maka Nabi SAW mengisyaratkan itu agar mereka bersiap untuk berperang. Lalu saat pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu perkataan orang Bani Israel kepada Nabi Isa. Berangkatlah kamu wahai Nabi Musa. Berangkatlah kamu wahai Nabi Musa. Berperanglah kalian berdua dengan Allah. Ya. Faqatila idhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami di sini menunggu hasilnya. Ya, duduk inna hauna qaidun, inna hauna qaidun. Kami duduk di sini untuk menunggu hasilnya. Ini jahatnya orang-orang Bani Israel sampai kepada Nabi begitu ungkapan mereka. Kata Sa'ad, kami tidak akan mengungkapkan itu kepadamu ya Rasulullah, dan engkau bawa kami kemanapun kamu pergi. Kalau sekiranya engkau membawa kami untuk menyelami lautan untuk mencari musuh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyelam bersamamu. Ya, menyelam bersamamu. Ini bagaimana para sahabat itu benar-benar siap untuk menanggung apapun resiko demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Barira mengatakan, ini perintah atau usulan? Kalau perintah darimu ya Rasulullah, apapun konsekuensinya saya akan tak patuhi. Tetapi kalau hanya sekedar usulan, maka saya punya pilihan. Saya tidak mau kembali lagi dengan kepada Mughith. Jadi ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Barirah menjadi maula siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah maula Aisyah dan dia sudah bebas dan dia tidak dinasabkan kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya dahulu memberikan persyaratan bebas dia, tetapi kami agar merasa lebih punya diri juga, punya harga diri, dinasabkan dia kepada kami. Kan semakin tinggilah nilai seorang budak ketika dinasabkan yang bebas kepadanya. Fulanah bintu fulan, yang fulan ini budak, tetapi karena dinasabkan anaknya yang sudah bebas, kan ada sedikit naik harga dirinya. Dan ini ternyata dalam Islam tidak dibenarkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal wala'u liman a'taq. Budak yang sudah dibebaskan itu tidak dinasabkan kepada orang tuanya yang masih budak, tetapi dinasabkan kepada yang membebaskannya, tetapi dengan kata-kata apa? Maula, maula fulan, agar dia tidak lagi terkait dengan perbudakan. Wallahu ta'ala alam. Kita baca satu hadis setelahnya, 3695. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qala an radhiyallahu anha akhbarathu anna Barirah, ini yang tadi yang saya sebutkan namanya, anna Barirah ja'at Aisyah tasta'inuha fi kitabatiha wa lam takun qadat min kitabatiha syai'an. Ya, ini permasalahan yang tadi saya sempat katakan, istilah mukatabah. Istilah mukatabah. Nah, di sini terjemahan, coba lihat baris yang ketiga, bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk meminta bantuan proses kitabahnya. Kitabah itu maksudnya mukatabah. Kitabah dalam kurung tindakan seorang budak yang membeli dirinya sendiri kepada tuannya. Itu yang saya sampaikan tadi. Mukatabah atau kitabah dalam istilah perbudakan artinya adalah seorang budak menekan kontrak dengan tuannya untuk membeli dirinya dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu. Nanti dia sudah tekan kontrak, maka dia berupaya semaksimal mungkin. Kalau sekiranya tuannya itu mendapatkan bantuan dan mendapatkan jasa darinya 20 jam sehari semalam, maka 4 jam itu yang akan dia gunakan untuk mencari duit. Untuk mencari duit. Ya. Untuk bisa membayarnya. Nah, ini Barirah seperti itu. Dia sudah tekan kontak dengan tuannya untuk membebaskan dirinya. Ja'at Aisyah tasta'inuha. Karena dia sudah hampir tiba waktu pembayarannya. Ya. jatuh tempo, nah, dia mengkhawatirkan tidak terlunasi, maka dia datang kepada Aisyah untuk minta bantuan. Ya, ja'at Aisyah tasta'inuha fi kitabatiha wa lam takun qadat min kitabatiha, dan dia tidak belum selesai menunaikan kewajibannya dalam masalah transaksi tersebut. Maka dia meminta bantuan kepada Aisyah. Faqalat laha Aisyah, maka Aisyah berkata kepadanya, irji'i ila ahliki fa in ahabbu an aqdi anki kitabataki wa yakuna wala'uki li fa'altu. Aisyah memberikan bersyarat, kembali kepada majikanmu, ya, kembali kepada tuanmu, jika mereka bersedia kalau saya bebaskan kamu, wala kamu kepada saya, maka saya lakukan. Fadzakar dalika Barirah li ahliha, maka Barirah sebutkan permintaan Aisyah kepada keluarganya. Fa'abau, mereka tidak setuju. Wa qalu in sya'at an tahtasiba alayki faltaf'al. Ya, kalau mereka dia mau untuk melunasinya, ya, menambah kekurangannya, silakan, tapi tidak ada persyaratan apa-apa. Ya, kata mereka tadi. Wa yakunu lana wala'uki, sementara wala'mu tetap kepada kami. Fa dzakarat dzalika li Rasulullah sallam, maka Aisyah sampaikan itu kepada Nabi. Fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Aisyah, ibta'i, lanjutkanlah jual beli dengan mereka. Fa'atiqi, kemudian bebaskan dia Barirah. Fa innamal wala'u liman a'taqa, karena aturan dalam agama kita wala' itu diberikan kepada yang membebaskan, ya, bukan kepada yang menjual, bukan kepada keluarga yang masih budak, tetapi kepada orang yang membebaskan. Kalau kamu yang membeli dan kamu yang membebaskan, berarti walaknya Barirah ini kepadamu, kata Nabi, dan itu aturan Islam. Summa qama Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berdiri. Faqal, kemudian dia bersabda, ma balu unasin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah, kenapa banyak orang yang memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran, ya. Artinya persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan agama. Ini menunjukkan bahwa syarat itu harus di, persyaratan-persyaratan yang terjadi harus diletakkan di neraca Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya tidak bertentangan, maka syarat itu benar, boleh dilanjutkan. Kalau seandainya bertentangan, maka tidak dibenarkan. Ya, seperti persyaratan ini. Persyaratan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, persyaratan yang batil. Ya. Maka kata Nabi, ma balun nasi yastarituna syurutan laysat fi kitabillah, man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu. Barang siapa yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran, maka persyaratan itu tidak berlaku. Wa in syarata mi'ata marratin, meskipun dia memberi syarat 100 kali, tetap syaratnya itu tidak berlaku. Syartullahi ahaqqu wa awthaqu, syarat yang di jelaskan oleh Allah itu yang berlaku, yang lebih berhak untuk diterapkan dan lebih kokoh, lebih kuat. Ini ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang mukatabah, bahwa tentang masalah wala. Wala itu adalah nasab bagi seorang budak yang dibebas, yang dibebaskan, maka walanya kepada yang membebaskan. Jadi dia dikenal dengan orang yang membebaskannya, bukan dengan orang yang menjualnya, bukan pula dengan orang tuanya sendiri. Maula budak itu nanti dia dimaulakan kepada yang membebaskannya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala banyak, karena dia banyak membebaskan budak. Jadi Bilal itu maula Abu Bakar. Ya, Bilal bin Rabah itu maula Abu Bakar. Bilal bin Rabah ini terkenal semenjak dia dibebaskan, setelah dibebaskan juga. Karena semua orang tahu bahwasanya dia sudah dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, dan dia memiliki keimanan yang kuat, maka tetap dikenal dengan Bilal bin Rabah dan tidak berpengaruh. Cuman begitu juga Abu Bakar radhiyallahu taala an, ketika membebaskan dia sama sekali tidak memiliki persyaratan apa-apa. Pokoknya dia bebas, walaupun aturannya adalah al-wala'u liman a'taq, yaitu wala itu dinasabkan kepada yang membebaskan. Masih tersisa beberapa hadis di bawah bab ini, bab sesungguhnya wala loyalitas budak menjadi milik orang yang memerdekakannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pertemuan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.